Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamudin amma ba'du. Kaum muslimin jamaah salat maghrib, Masjid Al-Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkumpul dalam buku kumpulan hadis Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya Ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu rahmatan wasi'ah. Hadis yang kita akan bahas dalam kesempatan malam hari ini adalah hadis yang terakhir di bab ikhlas. Itu hadis yang ke-12 dari Abi Abdurrahman Abdullah Ibn Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, intalaka berangkatlah ada 3 orang laki-laki yang berasal dari umat sebelum kalian, sampai akhirnya mereka awahum al-mabit ila gharin, maka bermalam mengharuskan mereka, menyebabkan mereka memasuki sebuah gua. Setelah mereka memasuki gua tersebut, meluncurlah atau menggelindinglah sakhatun minal jabal, satu batu besar dari gunung. Lalu batu tersebut menutupi pintu gua. Maka mereka 3 orang ini kemudian berkesimpulan, innahu layunjikum min hadis sakhati ila antada'ullaha. Sesungguhnya tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kalian dari batu besar ini kecuali berdoa kepada Allah Ta'ala. Bisolihi a'malikum, dengan menyebut amal sholah yang kalian telah kerjakan. Qala rajulun minhum, maka orang yang pertama kemudian berdoa, ya Allah, aku memiliki bapak dan ibu yang keduanya telah tua dan telah renta. Wa kuntu, dan aku tidaklah mau memberikan minuman malam atau makan malam sebelum keduanya. Aku tidak mau dahulukan keduanya daripada keluargaku ataupun hartaku, yaitu budak-budakku. Fana abi tulabus syajar, maka aku pergi jauh pada satu hari, yauman, pada satu hari aku pergi jauh tulabus syajar dalam rangka mencari pepohonan atau rumputan untuk makan binatang gembalaan. Falam ares, sehingga aku tidaklah pulang menemui keduanya sehingga keduanya telah tidur terlelap. Maka aku pun kemudian memerah untuk kedua orang tuaku minuman malamnya yang berupa susu malamnya. Fawajatuhuma na'imaini, namun ku jumpai setelah aku masuk rumah keduanya telah lelap dalam keadaan tertidur. Maka aku tidak ingin membangunkan keduanya, namun aku tidak ingin memberikan minuman malam ini kepada seseorang sebelum keduanya, baik keluargaku, istri dan anakku, ataupun hartaku, yaitu budak-budakku. Maka aku terus menerus dalam keadaan gelas ada di tanganku menunggu bangunnya keduanya, sampai akhirnya terbitlah fajar. Mereka keduanya tidurnya lelap sampai terbit fajar, padahal anak-anak pada merengek-rengek di dekat telapak kakiku. Maka setelah keduanya bangun, akhirnya keduanya minum jatah susu malam untuk keduanya, sehingga keduanya lah yang pertama kali minum sebelum yang lain, padahal anak pun sampai merengek-rengek memintanya. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika, ya Allah, jika aku lakukan hal ini, baktiku pada orang tuaku sampai sedemikian rupa, dalam rangka mengharap wajahmu, dalam rangka ingin melihat wajahmu di surga, maka hilangkanlah dari kami manahnu fihi, keadaan kami ini, yaitu gangguan berupa batu besar ini. Maka bergeserlah batu tersebut syai'an sedikit, namun ketiganya belum bisa keluar dari gua. Kemudian orang yang kedua mengatakan Allahumma innahu kanat li ibnatu amin. Ya Allah, sesungguhnya aku punya anak paman, aku punya sepupu perempuan, kanat ahaban nasi ilayya, dan dia adalah manusia yang paling aku cintai. Aku jatuh cinta, benar-benar jatuh cinta kepadanya. Dalam riwayat yang lain, kuntu uhibbuha, aku mencintainya dengan cinta yang luar biasa yang dimiliki oleh seorang laki-laki terhadap perempuan. Fa'aratuha ala nafsiha, maka aku menginginkan badannya, menginginkan dirinya, mengajaknya berzina. Famtana'at, maka perempuan tersebut menolak. Famtana'at minni, maka dia menolak ajaanku. Sampai akhirnya dia tertimpa sanatun, tahun paceklik, sanatun nasinin, satu tahun paceklik dan kekeringan. Akhirnya sepupuku itu datang menemuiku. Fa'ataituha, maka aku mau memberikan kepadanya 120 dinar. Ala, dengan perjanjian, dengan persyaratan, antuholhiya baini wa baina nafsiha, dia pasrahkan dirinya kepada aku. Fafa'alat, maka dia pun melakukan apa yang dia janjikan. Hatta idza qadartu 'alaiha, ketika aku telah mampu dan aku telah menguasai dirinya. Dalam riwayat yang lain, falamma qa'attu, maka tatkala aku telah dalam posisi duduk di antara dua kakinya, maka tiba-tiba perempuan tersebut mengatakan, ittaqillaha, bertakwalah engkau kepada Allah, wala tafudul khatama illa bihaqi, janganlah engkau merusak cincin kecuali dengan haknya, janganlah engkau merusak keperawanan kecuali dengan caranya yang benar, yaitu pernikahan. Fangsaraftu anha, maka aku pun kemudian setelah mendengar kata-kata tersebut, aku tinggalkan dirinya. Wa ya ahbun nasi ilayya, padahal dia adalah perempuan yang paling kusukai. Wa taqtu dhahab, sedangkan uang dinar yang telah kuberikan itu pun kubiarkan. Adapun emas, yaitu uang dinar, alladzi ataituha, yang telah kuberikan, juga kubiarkan dia manfaatkan, tidak kuminta lagi. Allahumma ya Allah, in kuntu fa'altu dhalika, jika aku lakukan hal ini, tidak jadi berzina, setelah mendengar kalimat ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, karena mengharap wajahmu, fafruj anna, maka hilangkan dari kami, kesusahan kami ini. Fanfarajat asakhatu, maka batu besar tersebut bergeser sedikit, namun mereka bertiga belum mampu keluar dari gua. Kemudian orang yang ketiga berdoa, Allahumma ya Allah, ini istajartu ujara, aku mempekerjakan beberapa pekerja. Wa'ataituhum ajrohu, dan telah kuberikan kepada mereka semua pekerjaku apa yang jadi upah mereka, selain ada satu pekerja. Tarakalladzi lahu, dia tinggalkan gajinya. Wa dhahab, dia pergi tanpa mengambil gajinya terlebih dahulu. Fa samartu ajrahu, maka kuinvestasikan upahnya. Upah satu orang tersebut kuinvestkan, hatta kathrat minhu al-amwal, sehingga menjadi harta yang sangat banyak. Fajaan ibadahinin, maka setelah waktu yang lama, orang tersebut datang menemuiku dan mengatakan, wahai hamba Allah, adi ilaya ajri, berikan kepadaku upah yang apa yang jadi hakku yang telah kutinggalkan sekian puluh tahun yang lewat. Fakultu, maka kukatakan kepadanya, semua yang kau lihat adalah upahmu. Semua yang kau lihat di depanmu, yaitu ada banyak unta, banyak sapi, kambing, dan banyak budak, itu semua upahmu. Faqal, maka orang tersebut, si pekerja tadi, mengatakan, wahai hamba Allah, jangan ejek diriku. Maka aku katakan, aku serius, aku tidak mengejekmu. Maka dia ambil seluruhnya. Dia ambil semua, fastaqahu, maka dia giring semua sapi, unta, kambing tersebut. Walam yatruk minhu syai'an, dan tidak ada yang dia tinggalkan sedikit pun. Meskipun untuk kenang-kenangan atau ucapan terima kasih. Tidak ada uang terima kasih. Semuanya digiring semua. Namun orang yang menginvestkan ini juga tulus lillahi ta'ala, juga enggak gersuloh. Tidak kemudian gundel di belakang. Waduh, mana uang terima kasihnya? Nah, dia kerjakan itu dengan ikhlas tanpa ada batin-batin ketika dibawa pergi semua. Allahumma ya Allah, in kuntu, jika aku lakukan hal ini semata-mata mengharap wajahmu, maka hilangkanlah dari kami kesusahan kami ini. Fan farajat as-sakhatu, maka batu besar tersebut pun bergeser untuk ketiga kalinya sehingga bisa cukup lebar. Fakhoroju yamsuna, maka ketiganya bisa keluar berjalan. Muttafaqun alaih, hadis ini diriatkan oleh Bukhari dan Muslim. Penjelasannya, pergilah tiga orang, yang dimaksudkan tiga orang laki-laki. Fa'awahum al-mabitu fadakhalu fi gharin, mereka ingin bermalam di satu gua. Ghar adalah satu celah di gunung yang orang itu bisa memasukinya dan menginap di sana. Atau ya, minimal orang itu bisa berteduh dari terik matahari di sana. Maka tidak harus menjorok masuk. Meskipun sekedar menjorok sedikit, bisa untuk sekedar berteduh sehingga ada iup-iupannya, ada naungannya, maka itu sudah disebut gua. Seperti di tempat kita mungkin gua Selarong, enggak kemudian masuk, cuma sekedar cekungan sedikit, yang kemudian ada sehingga ada tempat untuk berteduh, itu disebut ghar, disebut gua. Wa ma asbah dzalik, atas misal itu, maka mereka memasuki gua ini ketika mereka harus bermalam. Mereka ketika malam mau tiba, maka keadaan mengharuskan mereka untuk bermalam, maka mereka masuk gua ini. Tiba-tiba menggelindinglah satu batu besar dari gunung sehingga menutupi pintu gua. Dan mereka pun tidak mampu untuk menjauhkan batu ini, mendorongnya, karena dia adalah batu yang sangat besar. Maka mereka kemudian berkesimpulan untuk bertawassul kepada Allah, dalam artian berdoa, meminta kepada Allah dengan menyebut amal soleh yang telah mereka kerjakan. Maka orang yang pertama menyebutkan baktinya yang luar biasa kepada dua orang tuanya, sedangkan orang yang kedua menyebutkan ifahnya, kemampuannya untuk menjaga kehormatan dan tidak berzina yang demikian luar biasa. Dan orang yang ketiga adalah orang yang wara', menjaga diri dari apa yang jadi bukan haknya. Wa nushihi, dan dia menginginkan kebaikan untuk orang lain. Maka orang pertama ini, dia berdoa dan mengatakan dalam doanya bahasanya dia memiliki dua orang tua, ayah dan ibu yang sudah tua, dan tuanya sudah tua yang renta. Namun aku tidak mau memberikan robuk. Robuk adalah minuman di sore hari. Di catatan kaki, dia adalah minuman di sore hari. Dan yang dimaksudkan bahasanya dia tidak mau ada seseorang yang lebih dulu menyantap makanan dan minuman sebelum bapak dan ibunya. Maka aku tidak mau memberikan minuman sore sebelum ayah dan ibuku. Tidak kuberikan duluan kepada keluarga. Yang dimaksud dengan keluarga, istri dan anak. Tidak pula kudahulukan harta daripada ayah dan ibuku. Dan yang dimaksud dengan harta adalah budak. Karena budak seseorang adalah harta milik seseorang. dan semacam itu. Maka ceritanya orang ini punya banyak kambing. Lalu dia mengembalakan kambingnya. Kalau siang hari dia akan bawa kambingnya untuk merumput. Kemudian dia akan pulang di sore hari. Nah, setelah sore hari pulang, dia akan merah susu kambing. Kemudian dia berikan kepada dua orang tuanya, bapak dan ibunya yang sudah tua renta. Kemudian kalau masih ada sisa susu, nah itulah baru yang diberikan pada istri dan anaknya dan pada budak-budaknya. Maka pada satu hari orang ini terlalu jauh pergi ke tempat yang terlalu jauh dalam rangka mencari pohon atau rumputan yang bisa dimakan oleh kambing-kambingnya. Farajak, maka dia pulang dan dia jumpai kedua orang tuanya telah tertidur. Maka dia kemudian berpikir, apakah dia akan berikan minuman ini kepada keluarganya, wa malahu dan budaknya sebelum bapak ibunya, ataukah dia akan menunggu sampai bapak dan ibunya bangun terlebih dahulu. Setelah dipikir dan ditimbang, dia putuskan untuk ngambil pilihan yang kedua. Artinya, dia memilih untuk tetap memegangi gelas besar berisi air susu. Dia pegangi dengan tangannya sampai fajar terbit. Maka dia begadangan di dekat kedua orang tuanya menunggu bangunnya bapak dan ibunya. Setelah keduanya bapak dan ibunya bangun, barulah dia memberikan minuman susu itu kepada keluarganya, anak dan istrinya, dan budak-budaknya. Maka dia berkata dalam doanya, ya Allah, jika aku adalah orang yang ikhlas dalam amalku ini, kukerjakan amalku ini adalah semata-mata karenamu, maka hilangkanlah dari kami manahnu fihi, kesusahan kami ini. Maka disinilah sisi pendalilan kenapa disini diletakkan di bab ikhlas. Fahadha dalilun alal ikhlasi lillahi azza wa jal fil amal. Maka di kalimat inilah dalil pentingnya ikhlas karena Allah dalam beramal. Dan bahasanya keikhlasan adalah sebab yang sangat penting untuk diterimanya amal. Maka Allah pun menerima doa orang ini dengan wasilah dengan menyebut amal solehnya. Maka menyingkirlah batu besar tersebut, namun menyingkir sedikit sehingga mereka belum bisa keluar dari gua tersebut, belum bisa meninggalkan gua tadi. Ya, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah orang ini mendahulukan, dia seorang anak laki-laki dan dia lebih mendahulukan bapak dan ibu kandungnya daripada istri dan anaknya. Maka demikianlah anak lelaki yang berbakti. Maka ketika anak itu menikah, maka beda anak perempuan dengan anak laki-laki. Kalau anak perempuan setelah menikah, dia seharusnya lebih taat kepada suaminya daripada bapak dan ibunya. Jika bapak dan ibu kemudian tetap ngotot agar anak perempuan itu lebih manut pada keduanya daripada suaminya, maka orang tua di sini menjadi orang tua yang zalim, sehingga tidak perlu ditaati, tidak perlu mentaati orang tua yang zalim. Maka ketika tidak bisa dikompromikan antara kehendak orang tua dengan suami, maka sikap perempuan yang salihah, dia akan menangkan suaminya daripada bapak dan ibunya. Dan jika bapak dan ibunya adalah orang yang ngerti agama, orang yang tahu agama, maka dia akan tidak mempermasalahkan sikap anak perempuannya. dia akan katakan sikapmu benar, memang seharusnya engkau lebih taat pada suamimu daripada kami-kami, karena itulah aturan agama dalam masalah ini. Sehingga Nabi katakan, seandainya aku boleh memerintahkan seorang untuk bersujud kepada orang lain sesama manusia, maka aku perintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya, untuk menunjukkan betapa besarnya hak suami. Namun lain halnya dengan anak laki-laki. Anak laki-laki meskipun dia telah menikah, punya istri, punya anak, maka kita lihat anak berbakti yang Nabi ceritakan dalam konteks pujian dalam hadis yang baru saja kita bacakan. Anak laki-laki yang berbakti itu lebih mendahulukan orang tuanya, lebih mendahulukan orang tuanya daripada istri dan anaknya, tentu dengan batasan tidak sampai zalim pada istri dan anak. Istri dan anak tidak terzalimi, tidak sampai menzalimi istri dan anak, karena mereka juga punya hak, haknya tidak ditelantarkan. Namun dalam kondisi ini bapak dan ibu sendiri yang tetap lebih diutamakan. Maka ketika ada konflik kepentingan, kita bicara konflik kepentingan, kalau tidak ada konflik kepentingan, bisa semuanya bisa dinegosiasi, bisa dikompromikan, maka tidak perlu dipertentangkan hal yang tidak bertentangan. Namun yang kita bicarakan, seandainya negosiasi mentok, ada konflik kepentingan, maka harus ada keputusan dan pilihan. Maka ketika ada konflik kepentingan antara istri dan anak dengan orang tua, maka anak laki-laki yang baik dan berbakti, dia akan mendahulukan kepentingan orang tuanya. Maka misalnya contoh ekstrimnya, istri dan anak minta agar bapaknya ngajak jalan-jalan, suaminya ngajak jalan-jalan, udah lama katanya belum pernah plesiran, namun orang tua ngebel, nyuruh datang. Ngapain nyuruh datang? Boleh jadi cuma pingin lihat anaknya dan minta dipijeti, kangen enggak, lama enggak dipijeti anak lanang. Atau cuma diminta datang untuk bantu-bantu orang tua, karena rumah mau dipakai pengajian nanti malam, ini kalau enggak ada yang bantu-bantu, enggak beres-beres, ada konflik kepentingan. Ini ngotot, enggak mau ngalah, yang itu orang tua juga enggak, pokoknya kamu harus datang. Maka anak laki-laki yang baik akan mengatakan tegas kepada istri dan anaknya, maaf, ini simbah minta saya untuk pulang, yang lain harus ditunda. Yang lain harus ditunda. Kalau mau jalan-jalan, jalan-jalan ke tempat simbah. Kalau mau ngotot, mau tetap jalan-jalan, ya yuk jalan-jalan. Namun ke tempat simbah, dolanan banyu ngepel rumah simbah karena nanti malam mau ada pengajian di rumah simbah ini, kita diminta untuk bantu-bantu. Demikian anak laki-laki yang berbakti. Jadi kalau punya anak perempuan, sudah dinikahi oleh orang, itu ya siap-siap dirilakan. Jangan kemudian dipaksa-paksa untuk kemudian begini-begini, akhirnya ada konflik kepentingan antara orang tua dengan suami. Namun yang perlu dipahamkan, kalau punya anak laki-laki, punya anak lanang, karena banyak anak laki-laki itu malah lebih cinta mertuanya daripada orang tuanya. Di banyak kasus lebih cinta mertuanya daripada orang tuanya. Ini satu sikap yang tidak benar. Anak laki-laki perlu dididik, perlu diajari, perlu diberi pemahaman bagaimanakah sikap yang benar. Kalau enggak didik, orang tua enggak didik, enggak ngajari, kok kemudian anak laki-laki lebih cinta sama mertuanya, ya jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri sendiri. Kemudian orang yang kedua, maka dia bertawassul dalam doanya kepada Allah Azza wa Jal bil ifah al-tamah, dengan ifah, dengan terjaganya kehormatan dia yang sangat sempurna, yang sangat luar biasa. Dia ini memiliki anak paman yaitu sepupu perempuan yang sangat dia cintai, dengan cinta cintanya seorang laki-laki dengan perempuan. Fa'arata ala nafsiha, maka dia ingin menginginkan diri si perempuan tersebut, yaitu mengajaknya berzina. Liyazniya biha, dia ingin berzina dengannya. Akan tapi perempuan ini lam tuwafiq, tidak menyetujui permintaannya dan dia menolak. Maka karena yang namanya, maka zina pun tidak terjadi. Zina pun tidak terjadi. Maka zina tentu berbeda dengan pemerkosaan. Zina itu dasarnya suka sama suka. Maka karena zina itu dasarnya suka sama suka, maka kunci penentunya di perempuannya. Kunci penentunya di perempuannya. Kalau perempuannya enggak mau, ya enggak jadi zina. Zina sama siapa mau dia enggak mau? Maka kunci penentunya di perempuannya. Kan ini zina, suka sama suka. Oleh karena itu, maka ayat berkaitan dengan masalah zina, hukuman untuk pezina, disebut dulu perempuan baru laki-laki. Allah berfirman di surat An-Nur, az-zaniyatu waz-zani, orang yang melakukan zina perempuan dan laki-laki. Fajlitu kula wahidin minhuma mi'ata jaldah, maka hukumannya adalah cambuklah masing-masing dari keduanya 100 kali cambukan. Maka untuk masalah zina yang disebut perempuan dulu baru kemudian laki-laki. Lain halnya dengan ayat tentang masalah pencurian, itu yang disebut pencuri laki-laki baru perempuan. Allah katakan wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalam min Allah. Maka pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, orang yang melakukan tindakan pencurian laki-laki dan perempuan, maka potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas balasan dan hukuman atas kelakuan keduanya, dan sebagai hukuman untuk mereka. Maka untuk ayat Al-Quran berkaitan dengan masalah hukuman untuk pencuri laki-laki dulu baru perempuan. Namun ayat berkaitan di surat An-Nur tentang zina perempuan dulu baru laki-laki. Mengapa demikian? Untuk masalah pencurian, maka mencuri itu butuh keberanian, tingkat keberanian yang tinggi. Yang ini umumnya tidak dimiliki oleh perempuan yang pemalu kemudian takut-takut sama cacing saja takut. Nah ini apalagi mau kalau konangan nanti dikoyok masa. Perempuan enggak punya keberanian untuk semacam itu, wajarnya perempuan, kecuali perempuan yang luar biasa. Maka butuh keberanian yang tinggi. Oleh karena itu mayoritas pencuri itu laki-laki seharusnya, kecuali kalau zaman memang sudah berubah. Mayoritas pencuri laki-laki, karena dia butuh keberanian dengan kadar yang tinggi. Tidak cukup cuma keberanian dengan kualitas ecek-ecek, itu harus kualitas prima untuk bisa mencuri. Maka dalam ayat tentang masalah pencuri laki-laki, pencuri laki-laki dulu disebutkan baru pencuri perempuan. Sedangkan ayat untuk masalah zina itu perempuan dulu yang Allah sebut baru laki-laki. Kenapa demikian? Karena beberapa alasan. Alasan yang pertama yang tadi telah kita singgung, karena kunci penentu zina itu perempuan. Itu gongnya itu di perempuan. Jadi ataukah tidaknya itu di tangan perempuan. Kalau perempuannya oke, mau jadi. Kalau perempuannya tidak mau dirayu-rayu, dia tetap kekeh bagikan batu karang, pokoknya tidak mau, ditinggal kabur, ditinggal pergi, tidak jadi zina. Ingat, ini kita bahas masalah zina, bukan pemerkosaan. Kemudian zina untuk perempuan itu lebih jelek daripada zina untuk laki-laki. Sama-sama jelek, zina itu jelek untuk laki-laki dan perempuan. Namun kalau mau dilakukan perbandingan, zina untuk perempuan itu lebih jelek daripada zina untuk laki-laki. Karena tidak ada laki-laki yang hamil meteng, itu tidak ada. Tidak ada ceritanya laki-laki hamil. Yang ada ceritanya itu perempuan hamil. Karena yang ada di dunia nyata itu perempuan yang hamil, boleh jadi karena zina, maka perempuan dulu yang disebut karena begitu jeleknya zina untuk perempuan. Maka di sini disampaikan ketika perempuan ini menolak dan enggan, maka zina pun enggak jadi. Fa'alamat bihasanatun nasinin, maka perempuan tersebut kemudian tertimpa 1 tahun peceklek dan kekeringan. Artinya dia tertimpa kemiskinan, kefakiran dan kebutuhan yang sangat mendesak. Fatarat, maka situasi dan kondisi ini memaksa dia untuk merelakan dirinya untuk berbuat zina, dan dia beralasan dan perempuan ini berpikir ini karena kondisi darurat. Kemudian Syaikhul Utsaimin rahimahullah taala mengatakan wa hadza la yajuz. Tidak ada darurat dalam masalah zina. Tidak ada darurat dalam masalah zina. Tidak ada hukum darurat dalam masalah zina. Umumnya hukum ad-daratu tubihul mahdurat. Kondisi darurat menyebabkan membolehkan sesuatu yang hukum asalnya haram. Makan-makan bangkai hukumnya haram, akan tapi ketika kondisi darurat tidak ada pilihan makanan kecuali bangkai, jika tidak makan mati, maka makan bangkai hukumnya boleh. Namun adakah darurat dalam masalah zina? Orang butuh duit, mendesak untuk berobat, ibunya ataukah bapaknya karena operasi jantung harus sekian ratus juta. Dia tidak punya duit kecuali menjual keperawanannya misalnya. Bolehkah dia berzina dengan alasan darurat, kebutuhan mendesak, kemiskinan, kesusahan? Ataukah tidak boleh meskipun resikonya bapaknya mati karenanya? Jawabannya tidak ada darurat dalam masalah hukum zina. Maka pikiran perempuan ini salah. Pikiran perempuan ini, keputusan perempuan ini secara hukum salah. Secara hukum salah. Karena tidak ada alasan darurat untuk berbuat, untuk berzina. Maka tidak semua perkara yang haram itu menjadi mubah dalam kondisi darurat. Ada beberapa perkara ya, meskipun darurat, maka kondisi darurat tidak bisa mengubah hukum hal haram ini. Tetap haram. Tetap haram. Maka jika demikian zina, maka bagaimanakah dengan riba? Yang Nabi katakan, 1 dirham riba itu lebih jelek daripada berzina 36 kali. Daripada berzina 36 kali. 1 dirham riba, 1.000 rupiah uang riba, itu lebih jelek dosanya daripada zina 36 kali. Jangan zina 36 kali. Zina sekali tidak jadi mubah dalam kondisi darurat. Gimana dengan 1 dosa yang itu lebih jelek daripada zina 36 kali? Maka sebagian orang terjumus dalam transaksi riba dan tanya makso. Dan tanya sambil memaksa, ini darurat, boleh jadi dengan alasan karena ingin punya rumah, karena ingin punya kendaraan, ini gimana nanti enggak punya rumah-rumah kalau enggak pakai riba, seterusnya. Maka jawabannya tidak ada darurat untuk hukum riba. Wa hadza la yajuz. Maka keputusan yang diambil oleh perempuan tersebut adalah keputusan yang salah. Meskipun ini resikonya mati, meskipun resikonya mati kelaparan, itu bukan alasan yang membolehkan dia untuk berbuat zina. Walakin ala kulli hal, akan tapi kesimpulannya inilah yang terjadi. Kita menceritakan realita, bukan membahas hukum. Ini cerita realita. Karena menceritakan realita, boleh jadi tidak sejalan dengan hukum seharusnya. Akhirnya datanglah perempuan tersebut kepada laki-laki ini, maka laki-laki ini mau memberikan bantuan bahkan dalam nilai yang besar, yaitu 120 dinar. 120 dinar, dan uang yang sangat besar. Jika kita ambil tolak ukur dinar dengan dinar yang di masa Nabi, di mana satu dinar itu 4/4 gram emas, 4,25 gram emas. Ini 100. Berarti 100-nya aja 400. 100-nya aja berarti 400 gram emas. 20-nya kali 4 80. Dan 1/4-nya ini 120, seperempatnya berarti 30. 30. 100 ditambah 80 ditambah 30. Berarti berapa? 210. 210 gram. 210 gram emas. Nah, berapa on nih berarti, Pak? 100 itu 1 on ya. Atau 10. Maka ini tentu nilai yang sangat besar. Ini mau dia berikan dengan catatan perempuan ini mau melayani kemauan si laki-laki. Min ajli, dengan tujuan antumakinahu min nafsiha. Dia berikan dirinya kepada laki-laki tersebut. Fafa'alat, maka perempuan ini pun melakukan melakukan apa yang telah dia janjikan dikarenakan kebutuhan dan alasan darurat. Maka tatkala laki-laki ini telah duduk sebagaimana duduknya seorang laki-laki, seorang suami yang mau menyetubui istrinya, dikarenakan laki-laki ini ingin melakukan hal ini kepada perempuan tadi, maka tiba-tiba perempuan tersebut mengucapkan satu kalimat yang menakjubkan dan satu kalimat yang luar biasa yang keluar dari hatinya dan masuk ke dalam hati. Ittaqillah la tafuddul khatama ila bihaqihi. Bertakwalah kepada Allah, jangan kau rusak cincin kecuali dengan haknya. Janganlah engkau rusak keperawanan kecuali dengan jalan yang benar, yaitu pernikahan. Maka perempuan ini menakut-nakuti laki-laki ini dengan Allah Azza wa Jal, dan dia mengisyaratkan kepada si laki-laki bahasanya, jika laki-laki ini arada hadza bil haq, menginginkan hal ini dengan jalan yang benar, la mani indahu, dia tidak nolak. Perempuan ini mengisyaratkan dengan kalimat ini, seandainya dia dinikahi, dilamar, dinikahi, dia mau-mau saja. Namun laki-laki ini pinginnya berzina. Nah, awalnya dia pinginnya zina. Ya, enggak ada perlu tanggung jawab ini dan itu. Nah, perempuan ini dengan kalimat tadi mengisyaratkan sebenarnya kalau dia dinikahi, dilamar baik-baik, dia akan terima. Tapi kalau diajak berzina, maka dia ingatkan, bertakwalah engkau kepada Allah. Akan tapi kemudian merusak kehormatan tanpa alasan, tanpa jalan yang benar, inilah yang tidak dia inginkan. Dan dia menilai bahasanya adalah di antara maksiat. Oleh karena itu dia berkata kepadanya, bertakwalah kepada Allah. Tatkala perempuan ini mengucapkan kalimat ini yang keluar dari hatinya yang dalam dan masuk ke dalam hati yang dalam dari si laki-laki, maka koma anha. Maka laki-laki ini seketika dia tinggalkan perempuan tersebut, padahal perempuan ini tetap masih perempuan yang sangat dia cintai. Artinya keinginan dia terhadap perempuan ini tidak hilang. Keinginannya tidak hilang. Dia tidak membencinya. Dia tetap, bahkan rasa cintanya tetap ada dalam hatinya. Akan tetapi merasuk ke dalam dirinya rasa takut kepada Allah, sehingga dia tinggalkan perempuan tersebut, padahal perempuan itu adalah perempuan yang sangat dia sukai. Demikian. Sedangkan gimana dengan 210 gram emas yang telah dia pasrahkan, apakah dia minta? Dia tinggalkan emas 210 gram itu yang telah dia berikan kepada perempuan itu. Tidak dia minta. Ya, tidak dia minta. Kemudian dia berkata, ya Allah, jika aku lakukan hal ini karenamu, maka hilangkanlah kesusahan kami. Maka batu pun bergeser namun mereka belum bisa keluar dari gua. Maka ini ada di antara tanda kekuasaan Allah, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Seandainya Allah mau, tentu batu tersebutlah geser dari mereka sejak pertama kali. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala ingin batu tersebut tetap ada, sehingga masing-masing dari ketiganya itu kemudian melakukan apa yang mereka inginkan, melakukan apa yang Allah inginkan, yaitu berdoa kepada Allah dengan menyebut amal saleh yang mereka lakukan. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa rutawana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.